Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita yang dapat kita buat untuk membalas segala kasih dan anugerah-Nya. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Syukur selama-lamanya. banyak sudah merasa diberkati malam ini. Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi dia.